Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan orang yang bersedekah tanpa disertai manan wala adza, tanpa disertai perbuatan man, menyebut-nyebut, mengungkit-ngungkit pemberian, wala adzan, dan juga tidak menyakiti atau mengucapkan ucapan atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang yang meminta-minta. Orang yang menginfakkan hartanya karena ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang akan membalas pahala sedekahnya. Dan orang-orang yang seperti ini tidak ada rasa khawatir atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan sedekah yang akan didapatkan oleh orang yang bersedekah adalah ketika dia bersedekah atau berinfak di jalan Allah dengan ikhlas, tidak disertai perbuatan menyebut-nyebut dan mengungkit-ngungkit pemberian, tidak disertai perbuatan menyakiti si peminta-minta. Setelah menyebutkan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, qaulum ma'ruf, ucapan yang baik, yaitu ucapan yang baik kepada si peminta ketika dia hendak menolak permintaannya, yaitu ketika orang yang meminta-minta ini atau pengemis ini, dia meminta, kemudian orang yang diminta tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk diberikan kepadanya, atau mungkin dia enggan untuk memberikan sesuatu kepadanya, kemudian dia mengucapkan ucapan yang ma'ruf, menolak dengan cara yang santun. Menolak orang-orang yang meminta-minta tadi dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dengan ucapan-ucapan yang sopan, yang lembut, dan seterusnya. Ini lebih baik daripada memberi kepada si peminta-minta tersebut tetapi disertai dengan adza, disertai dengan perbuatan menyakiti perasaan orang yang meminta. Ini ambil, cepat pergi, misalkan. Nah, ini menyakiti perasaan orang-orang yang mengemis atau meminta. Menolak dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan tadi, itu lebih baik daripada memberinya atau bersedekah kemudian disertai dengan azan, perbuatan menyakiti orang yang meminta. As-sa'il. Demikian pula wa maghfiratun, memberi maaf, yaitu memaafkan orang yang meminta-minta tersebut ketika orang yang meminta-minta tersebut menampakkan sikap yang tidak baik kepada kita. Biasanya pengemis atau peminta dia memaksa. Ya sedikit aja Pak Haji, ya sedikit aja Pak Haji, memaksa. Atau bahkan dia mungkin dasar Pak Haji pelit, misalkan mengucapkan ucapan yang seperti itu. Dari ucapan atau sikap yang tidak baik dari si pengemis atau si peminta. Wa maghfiratun, memaafkan dia. Gak usah dilayani, gak usah di naam apa ini dimarahi dan seterusnya, tetapi sabar dan memaafkan dia, memaafkan si peminta ini atau pengemis ini ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang yang diminta. Maka ketika orang yang diminta ini memaafkan, khairun, itu lebih baik daripada dia memberi kemudian disertai dengan adzan, disertai dengan perbuatan menyakiti orang yang meminta-minta tersebut. Mahum ya? Qaulun ma'ruf, ucapan yang baik ketika menolak si peminta, ya. Wa magfirah, dan juga memberi maaf kepada orang yang meminta-minta tersebut ketika muncul darinya hal-hal yang tidak kita sukai, itu lebih baik daripada memberinya, bersedekah kepadanya, tetapi disertai dengan azan. Perbuatan menyakiti perasaan orang yang meminta. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, halim, lagi maha penyantun. Allah kaya dan juga Allah penyantun, Allah dermawan, mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada hamba-hambanya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dzakarallahu arba'a maratiba lil ihsan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 tingkatan dari tingkatan-tingkatan al-ihsan, perbuatan baik. Al-martabatul ulia, tingkatan yang paling tingginya, an-nafaqatus sadiratu an niyatin salihatin, bersedekah, berinfak, dari niat yang tulus, ikhlas, walam yutbi'hal munfiku mannan wala adha, dan orang yang berinfak tersebut tidak mengiringi infaknya, atau orang yang bersedekah tersebut tidak mengiringi sedekahnya dengan mannan, perbuatan mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut pemberian, wala adhan, dan tidak menyertainya dengan perbuatan menyakiti perasaan orang yang diberi. Ini tingkatan yang paling tinggi. Sedekah ikhlas, infak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, muncul dari lubuk hati yang tulus tanpa mengharapkan pujian, sanjungan dan seterusnya, dan tanpa disertai dengan perbuatan menyakiti si peminta atau menyakiti orang yang diberi, dan tanpa menyebut-nyebut pemberiannya. Ini tingkatan yang paling tingginya. Tsumma yaliha, kemudian tingkatan yang kedua, qaulul ma'ruf, ucapan yang baik. Wa huwal ihsanul qauli, yaitu perbuatan ihsan yang berupa ucapan. Ya. Kalau yang jenis yang pertama tadi, perbuatan ihsan yang berupa sedekah atau infak, ikhlas karena Allah. Ya. Tanpa mengharapkan pujian dan sanjungan, tanpa disertai dengan adzan wala manan. Ini perbuatan ihsan yang paling tinggi, atau tingkatan ihsan di sini yang paling tinggi dari keempat tingkatan ihsan. Tingkatan yang kedua, dari tingkatan ihsan di sini yang Allah sebutkan di sini, qaulul ma'ruf, ucapan yang baik. Wa huwal ihsanul qauli, yaitu perbuatan ihsan yang berupa ucapan. Bi jami'i wujuhihi alladhi fihi surul muslim. Ucapan dengan seluruh sisinya atau dengan semua sisinya, ya. Artinya ucapan apapun itu, ya. Alladhi fihi surul muslim, yang dalam ucapan tersebut terdapat surul muslim, rasa gembira dan rasa senangnya seorang muslim. Artinya ucapan-ucapan yang menjadikan orang yang meminta tersebut senang, orang yang meminta tersebut nyaman. Karena sebab ucapan saudaranya yang diminta tersebut. Qaulul ma'ruf, ucapan yang baik. Bijami'i wujuhihi, baik dari seluruh sisinya. Yang padanya terdapat sururul muslim, bahagianya seorang muslim ketika mendengar ucapan itu. Afwan, tidak ada yang bisa kami beri untuk hari ini, misalkan. Ucapan-ucapan yang baik ketika menolak orang yang meminta kepadanya, mengemis kepadanya. Wal i'tizar minas sa'il idza lam yuwaffiq indahu syai'an. Dan meminta maaf. Selain dia mengucapkan ucapan-ucapan yang dengan ucapan tersebut menyebabkan si peminta senang, nyaman, gak tersinggung, juga orang yang diminta dia mengucapkan ucapan i'tizar, permintaan maaf. Meminta maaf kepada orang yang meminta-minta tersebut apabila dia tidak memiliki sesuatu yang mungkin untuk diberikan kepada orang yang meminta. I'tizar, minta maaf, minta uzur kepada orang yang meminta apabila dia memang tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk diberi kepada orang yang sa'il, yang meminta. Wa ghairu dzalika min aqwalil ma'ruf, dan yang selain itu dari ucapan-ucapan yang ma'ruf. Agar supaya orang yang meminta tersebut atau pengemis tersebut tidak tersinggung dengan ucapannya, ucapan orang yang menolak permintaannya. Ucapkan ucapan yang ma'ruf, ucapan yang sopan, yang santun, yang dengannya si peminta senang, nyaman, tidak tersinggung. Juga ucapan meminta maaf, meminta maaf kepada orang yang meminta jika memang dia tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada si peminta. Ya mungkin saja gak ada receh misalkan. Ya terus terang, mungkin terus terang gak ada receh dan yang semisalnya dengan ucapan yang santun dan sopan ya, ketika menolak si peminta ini lebih baik. Daripada memberi tetapi disertai azan, perbuatan menyakiti perasaan orang yang diberi. Ini tingkatan kedua, qaulul ma'ruf, ucapan yang baik ketika menolak orang yang minta-minta. Ucapkan ucapan yang baik. Wasalithah, kemudian tingkatan yang ketiga, al-ihsan bil afwi wal maghfirah amman asaa ilaika biqaulin aw fi'lin. Perbuatan ihsan dengan cara afw, memaafkan, wal maghfirah, sama, memberi maaf, memberi uzur. Amman asaa ilaika, kepada orang yang berbuat jelek kepadamu, biqaulin au fi'lin, Baik perbuatan jeleknya itu dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ini tingkatan yang ketiga. Memaafkan, berbuat ihsan dengan cara memaafkan orang yang berbuat jelek kepada kita. Baik dia berbuat jeleknya dengan ucapan atau dengan kelakuan atau perbuatan. Ketika orang yang meminta-minta tersebut, ya, menuduh kita pelit misalkan, ya, ini menyakitkan, ya, atau dia memaksa-maksa, ya, harus dikasih misalkan, ya, dan yang semisalnya dari hal-hal yang muncul, ya, baik ucapan atau perbuatan dari orang yang mengemis atau meminta-minta. Maka kita memaafkannya, ya, itu lebih baik. Kita sabar dengan apa yang dia lakukan kepada kita dari perbuatan jelek, ya, dengan ucapan atau perbuatan. Kita memaafkan dia, itu lebih baik daripada kita terpaksa ngasih, ya, kemudian disertai dengan perbuatan menyakiti hati orang yang diberi. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Wahadani, dua tingkatan ini, yang mana? Qaulul ma'ruf dengan maghfirah, mengucapkan ucapan yang baik, sopan dan santun ketika menolak orang yang meminta-minta, dan memaafkan, ya, orang yang meminta-minta tersebut ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita, ya. Dua tingkatan ini afdol, lebih baik, ya, minar rabi'ati, daripada tingkatan yang keempat. Nah, tingkatan kedua ini yaitu dua tingkatan ini yaitu tingkatan yang kedua dan ketiga maksudnya. Ini lebih baik daripada tingkatan yang keempat. Lebih utama daripada tingkatan yang keempat. Afdal minar rabi'ati wa khairun minha. Apa tingkatan yang keempat? Wahia, yaitu allati yutbi'uhal mutasaddiqul adza lil mu'ti. Yaitu sedekah yang disertai dengan adza, disertai dengan perbuatan menyakiti perasaan lil mu'ti, perasaan na'am lil mu'ta berarti, ya, perasaan orang yang diberi. Na'am lil mu'ta allati yutbi'uha al-mutasaddiqul adza lil mu'ta. Itu lebih baik. Tingkatan kedua dan ketiga lebih baik, ya, daripada tingkatan yang keempat, yaitu tingkatan yang na'am berupa sedekah, tingkatan yang berupa sedekah yang disertai dengan adzan, perbuatan menyakiti orang yang diberi, menyakiti perasaan orang yang diberi. Kenapa? Li'annahu qaddara ihsanahu. Kenapa tingkatan ini paling bawah, ya, daripada tingkatan yang kedua dan ketiga di atas? Karena orang yang keempat ini, dia telah merusak perbuatan ihsannya. Dia telah mengotori perbuatan ihsannya. Dia memberi, memberikan ihsan namanya. Dia memberi, bersedekah, berihsan. Tapi kadaro, dia telah mengotori perbuatan ihsannya dengan tadi perbuatan menyakiti perasaan orang yang diberi. Wa fa'ala khairan wa syarran. Sehingga dia sekaligus melakukan dua hal. Khairan, dia melakukan kebaikan, yaitu dia melakukan infak, sedekah, pemberian kepada orang yang meminta. Wa syarran, dan sekaligus dia melakukan syar keburukan atau kejelekan karena dia melakukan hal yang menyakiti orang yang diberi. Ini tingkatan ihsan yang keempat. Berinfak atau bersedekah dengan disertai perbuatan menyakiti hati perasaan orang yang diberi, atau disertai perbuatan mengungkit-ngungkit dan menyebut-nyebut pemberian. Sehingga tentunya tingkatan yang paling utama adalah tingkatan yang pertama, bersedekah dengan ikhlas tanpa diikuti dan disertai dengan perbuatan menyebut-nyebut pemberian, dan tanpa disertai dan diikuti dengan perbuatan menyakiti perasaan orang yang diberi. Ini tingkatan yang paling tinggi, tingkatan ihsan yang paling tinggi. Yang kedua, menolak dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sopan, santun, dan seterusnya kepada orang yang meminta-minta. Tingkatan ketiga, memaafkan hal-hal yang muncul dari orang yang meminta-minta, dari hal-hal yang tidak kita sukai, kita maafkan. Kemudian tingkatan yang keempat, tingkatan yang paling rendahnya, yaitu ketika dia bersedekah tetapi disertai dengan perbuatan menyakiti perasaan orang yang diberi. Tingkatan ini tingkatan yang di bawah, karena dia telah merusak atau mengotori perbuatan ihsannya. Dan dia melakukan kebaikan tetapi sekaligus melakukan kejelekan. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, fal khairul mahdhu wa in kana mafdulan khairun minal khairil ladzi yukhalituhu syarrun wa in kana fadilan. Subhanallah, perhatikan. Kebaikan yang murni walaupun sedikit, tapi itu murni kebaikan. Ikhlas dia melakukannya, tulus dia melakukannya karena Allah. Walaupun sedikit, khairun itu lebih baik, minal khairil ladzi yukhalituhu syarrun, lebih baik daripada kebaikan yang dicampuri dengan kejelekan. Wa in kana fadilan, walaupun kebaikan tersebut itu lebih banyak, walaupun kebaikan tersebut banyak. Ini penting untuk diperhatikan. Penting bagi kita untuk memperhatikan ikhlas. Dan penting bagi kita untuk memperhatikan bahwa kebaikan yang kita lakukan jangan disertai dengan kejelekan. Karena kebaikan yang murni itu walaupun sedikit itu lebih baik daripada kebaikan yang banyak tetapi disertai dengan syarrun, disertai dengan kejelekan. Seperti tadi, ucapan yang baik sekedar mengatakan mohon maaf Pak, kami belum bisa memberi, atau mohon maaf Pak, kami gak ada uang receh misalkan, maka ini lebih baik. Menolak dengan cara yang sopan kepada orang yang mengemis atau meminta, ini lebih baik. Daripada apa? Dia memberi misalkan 500 ribu langsung, tetapi disertai dengan menghina atau mengejek, atau melakukan hal yang menyakiti orang yang diberi. Mana lebih baik? Tadi, mengucapkan ucapan yang baik, menolak dengan cara yang baik, itu lebih baik daripada memberi tetapi disertai dengan kejelekan dan keburukan, yaitu disertai dengan perbuatan menyakiti perasaan atau hati orang yang diberi. Maka kebaikan yang murni itu lebih baik walaupun sedikit daripada kebaikan yang banyak tetapi disertai dengan kejelekan atau keburukan. Wa fi hadha at-tahdhirul 'azhim liman yu'dhi man tasaddaqa 'alayhi kama yaf'aluhu ahlul lu'mi wal humqi wal jahli. Maka di sini terdapat tahdzir, peringatan, ancaman al-'azhim yang besar, liman yu'dhi man tasaddaqa 'alayhi, terhadap orang yang menyakiti orang yang diberi. Di sini terdapat tahdzir, peringatan atau ancaman yang keras kepada orang yang menyakiti orang yang diberi. Kama yaf'aluhu ahlul lu'mi wal humqi wal jahl, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang suka mencela, orang yang dungu dan orang yang jahil. Orang yang suka mencela, orang yang dungu, orang yang jahil. Nah, mereka mudah untuk menyakiti orang yang mereka beri. Ketika mereka berinfak atau bersedekah dengan hartanya, kemudian mereka iringi dan mereka sertai perbuatan sedekahnya tersebut dengan perbuatan menyakiti perasaan orang yang diberi. Nah, kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ghaniyyun halim, dan Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun, Allah kaya, maha kaya, an sadaqatihim, tidak butuh dengan sedekah-sedekahnya manusia. Wa an jami'i ibadihi, dan Allah tidak butuh kepada seluruh hambanya, enggak butuh. Sehingga sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan dengan ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya kembalinya kepada kita. Faedahnya, pahalanya untuk kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan sedekah-sedekah kita, bukan. Allah enggak butuh. Sehingga sedekah-sedekah tersebut yang menikmati hasilnya, yang merasakan manfaatnya dan pahalanya adalah orang yang bersedekah tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, Allah tidak butuh kepada sedekah-sedekahnya manusia, dan Allah tidak butuh kepada seluruh hambanya. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah juga halim. Ma'a kamali ghinah, Allah maha penyantun. Ma'a kamali ghinahu wasi'atu wasi'ati atayahu yahlumu minal aus anil ausin. Perhatikan. Di samping atau bersamaan dengan sempurnanya kekayaan Allah, ya, Allah maha kaya, wasi'ati atayahu, dan bersamaan dengan luasnya pemberian Allah, ya, yahlumu anil asin, bersamaan dengan itu Allah halim kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Allah penyantun, ya, hatta atau walaupun kepada orang yang bermaksiat dan durhaka kepada Allah, Allah masih memberinya. Wala yu'ajiluhum bil 'uqubah, Allah penyantun kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Wala yu'ajiluhum bil 'uqubah, dan Allah tidak menyegerakan azab atau hukuman kepada mereka. Bal yu'afihim, bahkan Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Wa yarzuquhum, dan Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada mereka. Wa yadurru alaihim khairah, dan Allah bahkan melimpahkan kebaikan kepada mereka. Wa hum mubarizuna lahu bil ma'asi, padahal mereka terus nah melakukan kemaksiatan, mubarizun, menampakkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Halim, Allah Maha Penyantun. Di samping Allah Maha Kaya dan luas pemberiannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga penyantun. Allah Subhanahu wa taala santun kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya, yaitu Allah tidak langsung ketika dia berbuat maksiat langsung diazab di situ, tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi maaf kepadanya atau memberikan waktu kepadanya untuk bertaubat. Kemudian Allah menerima taubatnya, memaafkannya. Dan selama dia berbuat maksiat, Allah tetap masih memberikan rizki kepadanya. Allah masih melimpahkan kebaikan kepada mereka, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ghaniyun halim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Halim, Maha Penyantun. Sehingga ketika seseorang melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan, tetapi dia masih aman, ya, masih nyaman, masih dalam keadaan tenang, bahagia, sejahtera, makmur, adil, sentosa. Nah, maka jangan tertipu. Jangan merasa dia berada di atas kebaikan. Jangan merasa dia aman dari makar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman dari siksa Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala penyantun. Yahlumu 'anil 'asin. Allah Halim kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya, yaitu enggak langsung menimpakan azab dan siksa kepada mereka. Bahkan Allah memaafkan mereka ketika mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Bahkan ketika mereka dalam kubangan kemaksiatan, Allah masih memberi rizki kepada mereka. Nah, namun bukan berarti orang yang bermaksiat tersebut berada di atas kebenaran. Dia berada di atas kesesatan ketika dia bermaksiat. Wajib baginya segera bertaubat. Adapun ketika Allah masih memberikan rizki kepada mereka ketika mereka bermaksiat, karena Allah Halim, Allah Maha Penyantun. Wallahu ghaniyun halim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Sehingga banyak orang-orang enggak salat, ya. Nah, kemudian banyak perbuatan dosa dan kemaksiatannya, tetapi apa? Hidupnya berkecukupan, ya. Rezekinya lancar, ya. Nah, sukses dunianya dan seterusnya. Ya, demikian karena Allah Halim. Allah Subhanahu wa taala Halim li'ibadihi. La yu'ajiluhum bil uqubah bal yu'afihim wa yarzuquhum. Allah tidak menyegerakan siksa azab kepada mereka, bahkan Allah memaafkan mereka, memberi rizki kepada mereka. Wa yadurru 'alaihim khairah, dan melimpahkan kebaikan kepada mereka. Padahal mereka mubarizuna lahu bil ma'asi, mereka menampakkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, selesai kita dari penjelasan Syekh Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang ke-263 dari surat Al-Baqarah. Qaulun ma'rufu wa magfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza, wallahu ghaniyyun halim. Allah taala alam bisawab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik,